Oh ya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Ustadz. Saya mau bertanya, kalau yang sudah mengidap diabetes 16 tahun dari usia 14 tahun, apa bisa disembuhkan dengan herbal-herbal ini? Yang sakit itu ingin segera meninggalkan insulin sama metformin. Nah, yang keduanya kanker prostat yang akhirnya ke tulang belakang, itu penyembuhannya bagaimana? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab dulu ya. Ya, silakan. Bismillah. Kalau detailnya mungkin Ibu harus berobat ya, berobat ke herbalis yang cukup kompeten. Tapi kalau dari sisi makanan, salah satu yang sangat saya sarankan ketika ada muncul penyakit-penyakit degeneratif seperti ini adalah kembalilah ke sayur atau buah yang organik. Itu ya. Kemudian rempah atau rimpang secara umum dia bisa bermanfaat memperbaiki fungsi badan kita. Tapi ada beberapa jenis rimpang atau rempah yang memang dia sangat baik untuk memperbaiki fungsi pankreas. Salah satunya adalah kayu manis. Salah satunya. Kemudian ada juga kayak apa? Pare ya. Pare itu juga penelitiannya juga bisa untuk orang diabetes. Tapi ini harus terkontrol banget makanannya. Jadi saran saya, kalau Ibu mau baca detail, saya nggak bisa cerita sekarang karena itu detail. Jadi pagi, siang, malam harus ada yang dimakan. Itu ada satu buku, judulnya Panduan Hidup Lengkap Berpuasa. Cari buku itu. Di toko buku ada. Buku itu sebenarnya terjemahan dari buku judul Longevity Solution yang dikarang oleh dua dokter di Amerika, yang itu mereka betul-betul spesifik menterapi orang-orang yang mengalami masalah-masalah terutama dari diabetes dengan apa? Dengan puasa. Jadi ternyata puasa itu obat diabetes yang paling baik. Ya, tapi puasanya bukan seperti puasa kebanyakan. Di luar mungkin puasa-puasa sunnah, itu ternyata ada namanya puasa-puasa yang versi mereka itu yang mereka perpanjang puasanya. Maksudnya gimana? Jadi misalkan kita berbuka atau sahur jam 4 sore, jam 4 malam, jam 5 lah, jam setengah 5 lah, kalau mungkin sekarang jam 5 subuh misalkan. Maka dia makan, nanti kan makan sahur, nanti bukanya dia batalin puasa, tapi dia terusin puasa, tidak makan, tapi minum sampai di situ ada 24 jam sampai 48 jam. Dan ternyata itu bentuk terapi yang paling baik untuk memperbaiki pankreas. Meskipun tidak semua jenis diabetes bisa. Ya, saya waktu baca buku itu kagum. Dan kenapa kagum? Karena sebagian besar yang mereka sampaikan adalah puasa-puasa sunnah. Senin Kamis, Ayyamul Bid, termasuk puasa Daud. Ya, coba baca detail situ ada. Ya, mungkin itu bisa dilihat nanti situ. Kemudian untuk yang apa tuh namanya kanker ya, ya nggak sih? Kanker prostat, Ustaz. Kanker prostat. Kanker prostat itu pengalaman saya pribadi, ibu bapak ya yang kena itu mungkin bisa nyobain tadi yang ramuan kunyit tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, gunakan akar alang-alang, serai sama jahe. Alang-alang, serai sama jahe. Dan banyakin minum air kelapa. Air kelapanya tapi dikasih air garam sedikit. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu. Dan puasa. Kalau udah kena kanker, puasa salah satu treatment yang saya sarankan. Ya, puasa. Dan berserah diri sama Allah. Itu awal dasarnya itu. Ya. Jadi jangan takut dengan sakit. Kalau memang waktunya sembuh, pasti Allah sembuhkan. Ya, dan setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Likulidain dawaun, kata Rasulullah. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Tinggal tunggu aja waktunya. Apa-apa yang saya sampaikan ini, Bu, Pak, ya, Ibu sekalian, bisa jadi ya Anda kerjakan sekarang dan tiba-tiba Anda barusan akan dapat efeknya beberapa bulan, minggu atau beberapa tahun kemudian. Tidak mesti langsung. Ya, karena dia butuh waktu. Ya. Seperti pernah saya dalam suatu waktu ada pernah ketemu orang Indonesia yang dia tinggalnya di Jordan, suaminya orang Palestina gitu. Dia cerita 3 tahun yang lalu dia divonis dokter katanya enggak bisa hamil, kata dokternya. Qadarullah, beginilah orang Allah kasih petunjuk gitu kan. Dia baca postingan saya. dia baca postingan saya dan subhanallah beberapa yang dia saya tulis itu diikutin sama dia, dan dia kemarin datang waktu saya haji kemarin ketemu sama saya bawa anaknya umur setahun. Begitu mudahnya Allah kasih. Ya. Kenapa? Karena ini sebenarnya ini wasilahnya aja sebenarnya. Jadi yang sebenarnya Allah inginkan itu apa? Kembalilah kepadaku gitu loh. Itu sebenarnya. Kalau kita udah kembali sama Allah kepada Allah, maka Allah akan urus kita. Allah yang akan urus kita, sakitnya kita, sehatnya kita, Allah yang akan urus. Jadi enggak usah khawatir.